لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari sampai pada bab yang ke-6 ya. Sekarang bab yang ke-6 gitu. Qala al-Bukhari rahimahullah babu isbaghil wudu. Wa qala Ibn Umar isbaghul wudu al-inqa. Artinya bab isbagh al-wudu. Isbagh artinya menyempurnakan, atau dalam bahasa Arab al-isbaghu lughatan al-itmam. Contoh dari kata isbagh misalnya disebutkan dir'un sabighun. Dir'un sabighun. Dir'un itu bisa bermakna pakaian besi, ya baju besi, zirah, atau pakaian perempuan, jubah, ya perempuan itu juga disebut dir'un. Jadi dir'un sabighun, jubah yang menutup seluruh tubuh sempurna. Nah, jadi kata sabigh isbagh artinya menyempurnakan. Sehingga isbaghul wudu artinya menyempurnakan wudu. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan isbaghul wudu artinya al-itmam, afwan al-inqa. Artinya al-inqa, al-inqa artinya membersihkan. Ya, naqi. Ya, naqini minal khataya. Bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menafsirkan dengan al-inqa, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini pemaknaan dengan lazimnya, dengan konsekuensinya. Kalau wudu disempurnakan, maka hasilnya apa? Bersih. Ya, inqa. Ya, kalau wudu disempurnakan, maka hasilnya apa? Al-inqa, yaitu bersih. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu langsung menafsirkan ke hasilnya, yaitu al-inqa. Ya, jadi ini pemaknaan atau penafsiran dengan lazimnya. Sementara secara lughah pada asalnya isbal bermakna al-itmam. Baik. Disebutkan di sini qala Ibnu Umar. Ya. Qala Ibnu Umar Al-Bukhari rahimahullah tiba-tiba mengatakan qala Ibnu Umar. Mana sanadnya? Tidak ada sanadnya. Ya. Langsung qala Ibnu Umar. Ini disebut apa yang seperti ini? Ya, siapa yang bisa, siapa yang ingat? Ya, bisa. Boleh mengangkat tangan, bagus kalau. Tapi antum enggak pernah mengangkat tangan. Ya. Tafadhal yang bisa. Yarfa yada. Hamzah, apa? Haditsun mu'allaq atau apa? Atsarun mu'allaq. Ya. Mu'allaq. Mu'allaq artinya apa? Ma hudhifa min awwali sanadihi 'ala at-tawali. Dihilangkan dari awal sanadnya secara berurutan. Rawin au aktsar 'ala at-tawali. Satu rawi atau lebih. Nah, di sini dari Al-Bukhari kepada Ibnu Umar mungkin ada berapa? 3 orang, 4 orang mungkin. Ya kan? Biasanya begitu. Nah, hilang semua tiba-tiba qala Ibnu Umar. Nah, mu'allaq itu artinya kalau dalam bahasa tergantung, sesuatu yang tergantung bawahnya kan tidak ada. Jadi sanad yang di bawah itu tidak ada. Maka disebut mu'allaq. Ya. Baik. Wa qala Ibnu Umar, masih ada pertanyaan di sini. Ini mu'allaq. Mu'allaq apa? Mu'allaq dibagi menjadi berapa di dalam Sahih Al-Bukhari? Ya, siapa yang bisa? Siapa yang belajar mustalah? Yasin. Yaitu bisighati tamrid dan bisighatil jazm. Ahsanta. Yang ini apa? Bisighatil jazm. Ya. Kalau tamrid waqila. Nah, itu tamrid. Kalau waqala jazm. Kalau dalam bahasa Indonesia jazm itu aktif ya. Dan mengatakan. Kalau tamrid itu pasif, dikatakan. Ya. Bisighatit tamrid, bisighatil jazm. Secara hukum, ya, masih ada pertanyaan pula di sini. Al Imam Al Bukhari menyebutkan bisighatil jazm dalam ilmu mustalah dihukumi apa? Ya. Man yujib yarfa yada. Rashid za. Sahih sampai di mana sahih? Sahih secara mutlak atau? Hah? Ya. Sahih asarnya sahih atau apa? Secara mutlak sahih. Ya. Tafadhal, siapa yang bantu? Ahmad. Hah? Sahih titik. Ya, Abdurrahman. Apa? Rafa Saud. Aduh, dengar banget. Lebih dekat gak dengar. Irfa saut, sautat. Sahih. Apa, baik, dengar. Jadi maju sedikit nanti. Al-Imam Al-Bukhari qad dhamina apa? Sahata al-hadith awil asar. Sama berarti jawabannya. Kurang. Masih kurang. Apa? Bismillah. Tapi ini juga kurang. Dhamina as-sihha titik masih kurang. Man yazid fil jawab. Siapa? Yarfa yadahu. Aina. Kelas 3 mana? Menjauh semua ini. Tarbiyatul muallimin. Aina antum? Ini pada menunduk biar mukanya enggak kelihatan. Man yujib. Yasin kembali ke antum. Tahu? Saya menjamin sahihnya sanad. Al-Imam Al-Bukhari menjamin kesahihan para rawi yang dihilangkan saja, ya, sampai kepada Ibnu Umar. Ya, nah ini kebetulan sampai kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar jelas fiqah, dia sahabi. Tapi misalnya sampai kepada tabi'in, maka yang dijamin sahih itu yang dihilangkan saja. Yang tidak dihilangkan silakan diperiksa. Ya. Paham? Jadi Al-Imam Al-Bukhari dhamina sihhata ma hudhifa min as-sanad faqat. Yang la yuhdzaf yudras, pelajari. Jadi misalnya ada 4 rawi yang dihilangkan, ya, yang ada 4 rawi yang dihilangkan 2. Maka yang 2 ini yang dijamin oleh Bukhari sahih. Selebihnya misalnya ada tabi'ut tabi'in, periksa, mereka belum dijamin sahih oleh al-Imam al-Bukhari. Ini periksa yang ini. Paham? Ya. Baik. Jadi kalau hadis mu'allaq bi sighatil jazm, maka Imam Al-Bukhari rahimahullah hanya menjamin sihhatus sanad, ya, pada rawi yang dihilangkan saja. Yang tidak dihilangkan tidak dijamin. Ini kalau hadithun mu'allak, ya, khusus ini terkait dengan hadithun mu'allak. Tapi kalau yang tidak mu'allak, itu yang dijamin semuanya sahih. Paham? Kalau siratut tamrid wakila, nah ini jelas tidak dijamin, ya. Silakan dipelajari, dilihat di kitab mana, rawinya siapa, kemudian dipelajari. Itu kalau siratut tamrid. Tapi berarti di sini waqala Ibnu Umar, sanad sampai kepada Ibnu Umar dijamin sahih oleh Al-Bukhari. Tinggal Ibnu Umar. Gimana kondisi Ibnu Umar? Ibnu Umar sahabiyun ma'ruf, ya kan? Jadi kalau begitu asar ini asarun sahih, ya. Asarun sahih. Naam. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة ابن من؟ ابن قعنب القعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قف يا قاف عين نون باء ابن قعنب القعنبي Thiqatun 'abidun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah illa ibn majah. Ya. Baik, jadi ini semua meriwayatkan dari Abdullah bin Qahnab al-Qahnabi kecuali Ibn Majah. Tidak ada dalam Sunan Ibn Majah riwayat dari Abdullah bin Qahnab al-Qahnabi. Baik. Dan Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab ini adalah perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik rahimahullah, ya. Jadi kitab Al-Muwatta ada beberapa riwayat. Di antaranya riwayat Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Qa'nabi dari Malik rahimahullah. Jadi beliau periwayat kitab Al-Muwatta. An Malik, Malik ibnu Anas Al-Asbuhi, Malik ibnu Anas Al-Asbuhi, ini Imam Malik, ya, yang kita kenal Imam Malik rahimahullah, beliau ini Malik ibnu Anas Al-Asbuhi Al-Madani Al-Faqih Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah yani Al-Madinah. Imam Darul Hijrah Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Muthbitin. Ra'sul Mutqinin wa Kabir Al-Muthbitin. Ya. Mutqin itu yang teliti dalam meriwayatkan. Mutbitin ya sama artinya, yang kuat, yang kokoh dalam meriwayatkan. Ya, Rasul Mutqinin wa Kabir Al-Mutbitin. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Ya. Nah, ini yang disebut misalnya mazhab Maliki, beliau ini Imam Malik rahimahullah. Dengan kitab beliau yang masyhur yaitu kitab apa? Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. An Musa ibn Uqbah, Musa ibn Uqbah Al-Asadi, Musa ibn Uqbah Al-Asadi Thiqatun Faqihun, Thiqatun Faqihun Imamun fil Maghazi. Thiqah Faqih Al-Fiqih, imam dalam Al-Maghazi. Al-Maghazi artinya apa? Maksudnya sirah, ya. Jadi imam dalam, kalau bahasa kita sekarang, sejarah Nabi, sirah. Dulu biasa dengan sebutan Al-Maghazi, ya, ma'ruf. Al-Maghazi, peperangan-peperangan, maksudnya adalah sejarah Nabi. Ya. Jadi beliau punya kelebihan dalam bidang ini, ya. Dalam bidang sirah Nabi, termasuk yang masyhur juga dari ulama-ulama dulu dalam bab ini juga Muhammad bin Ishaq. Ibn Ishaq itu juga masyhur dalam kitab atau masyhur dengan bidang Al-Maghazi atau sirah. Baik, akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Quraib. Ya, Quraib sebelumnya kita telah sebut. Untuk bisa lihat di hadis sebelumnya, Quraib. Quraib ibnu siapa di situ tertulis? Apa yang belum tulis? Fathat. Apa yang belum tulis? Quraib, pelajaran sebelumnya. Tidak ada. Ya, Muhammad Rashid Ridho. Apa yang tulis Quraib di situ? Tidak nulis. Harus ditulis. Ya Dzulqarnain. Apa yang tulis? Nggak tulis. Oke. Nggak ditulis. Ya Siapa? Yazid. Antum Yazid ya. Apa yang itu tulis Quraib? Irfa Saud. Quraib ibn Abi Muslim Al-Hashimi Maulahum ya, jadi Al-Hashimi Maulahum. Dia Maula Bani Hashim, bukan Hashimi aslan, bukan, tapi Al-Hashimi Maulahum, Maula Bani Abbas radhiyallahu anhu. Apa derajatnya? Ya Yazid. Apa derajat yang antum tulis? Hah? Thiqah. Akhrajalahu Al-Jama'ah atau Ashabul Kutub As-Sittah. Naam, Quraib bin Abi Muslim Al-Hashimi Maulahum. Maula bin Abbas, Maula bin Abbas thiqatun akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. An Quraib Maula bin Abbas an Usama ibn Zaid. An Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid sahabi ma'ruf masyhur, sahabat Usama bin Zaid. Ya. Usama bin Zaid ibn Zaba Haritha. Jadi huwa wa abuhu wajadduhu kulluhum sahabiyun. Ya, kakek, bapak dan anak ini masya Allah semuanya sahabat. Ya, Usama bin Zaid sahabi, Zaid bin Harith apa? Zaid bin Haritha sahabi, Zaid bin Harith bin Haritha, dan Harithanya juga sahabi. Ya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Baik. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Annahu sami'ahu yaqul. An Usama bin Zaid annahu sami'ahu yaqul, bahwa beliau mendengar Usama bin Zaid mengatakan, dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafata hatta idza kana bisy'bi nazala fabala thumma tawadda'a walam yusbigil wudhu. Artinya annahu sami'ahu yaqul, bahwa Quraib mendengar Usamah bin Zaid mengatakan, dafa'a Rasulullah. Dafa'a kita artikan bertolak ya, berangkat pergi, bertolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah, dari Arafah, hatta idza kana bisy'bi, sehingga bila mana beliau sampai di Asy'ib, nama tempat ya, lembah Asy'ib, nazala fabala, beliau turun, kemudian beliau buang air kecil, fabala. Thumma tawadda'a wa lam yusbigil wudhu. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam tawadda'a berwudhu, wa lam yusbig al wudhu, dan tidak menyempurnakan wudhu. Ya. Faqultu, maka saya pun berkata, as-salata ya Rasulullah. Salat wahai Rasulullah. Faqala, As-salatu amamak. Beliau menjawab, salat di depan kamu. Farakiba, maka beliau pun naik kendaraannya lagi. Falamma ja'al Muzdalifah nazala fatawadda'a. Maka ketika datang di Muzdalifah, nazala fatawadda'a, beliau turun singgah lagi, fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Fa'asbaghal wudu, kemudian beliau pun menyempurnakan wudunya. Thumma uqimatis salatu fa shallal maghrib, kemudian dikumandangkan iqamah salat. Fa shallal maghrib, sehingga beliau melakukan salat maghrib. Thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi, kemudian tiap orang, kullu insan, anakha yani menderumkan ya ba'irahu, untanya, fi manzilihi, di tempat singgahnya masing-masing. Thumma uqimatil isya, kemudian dikumandangkan iqamah salat isya. Fa shalla, lalu beliau salat, yakni salat isya. Wa lam yusalli bainahuma, dan beliau tidak salat antara keduanya, yakni antara maghrib dan isya. Baik, sebelum kita lanjutkan, fadhal adzin ayyuhal muadzin. Bismillah, kita lanjutkan. Hadis ini seperti yang kita baca tadi, bahwa Usama bin Zaid radhiyallahu an menceritakan salah satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji. Ya, menceritakan salah satu perjalanan Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika haji, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bertolak dari Arafah, beliau singgah di Syi'b. Ya, bertolak dari Arafah itu kapan waktunya? Waktunya adalah setelah masuk waktu maghrib. Jadi wukuf di Arafah sampai maghrib. Masuk waktu maghrib, keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya, ini perjalanan haji dari Arafah. Ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah selesai sampai maghrib, berjalan menuju Muzdalifah. Ya, di perjalanan menuju Muzdalifah, beliau singgah di Syi'b. Lalu beliau berwudu. Nah, di situ beliau berwudu. Namun wudu yang disebutkan di sini lam yusbigh al-wudu, tidak menyempurnakan. Ya. Ya, ini wudu yang ringan, nanti kita akan sebutkan. Baik, ini perjalanannya dulu. Setelah beliau berwudu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, salat? Nabi katakan, as-salah amamak, salat di depan muzana. Jadi Nabi belum mau salat di Syi'b, tapi Nabi mau salat di mana? Salat di Muzdalifah. Jadi di situ hanya wudu, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Ternyata Nabi lanjut sampai di Muzdalifah, beliau turun. Memang tujuannya Muzdalifah. Ya, jemaah haji bermalam di Muzdalifah sampai sholat subuh di Muzdalifah. Ya. Nah, disitulah jemaah haji melakukan sholat maghrib dan isya jam'an wa qasran. ya, jamak dan qasar di Muzdalifah. Ini sunnahnya salat di Muzdalifah. Nah, ternyata Nabi sebelum salat wudu lagi. Jadi Nabi wudu dua kali. Padahal yang enggak disebutkan batal di sini, wallahu alam batal atau tidak, tapi yang enggak disebutkan beliau batal. Yang jelas di Syi'b beliau wudu, kemudian lanjut perjalanan sampai ke Muzdalifah, wudu lagi dan menyempurnakan wudunya, baru salat Maghrib dan Isya jam'an wa qasran. Ya. Ini perjalanan beliau ketika itu. Nah, yang menjadi perhatian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini dan menjadi mahallu syahid bahwa wudu yang kedua dikatakan apa? Fa asbagha al-wudu. Beliau menyempurnakan wudu. Wudu yang pertama disebutkan lam yusbigh al-wudu. Tidak menyempurnakan. Jadi kalau begitu wudu ada dua yang dilakukan Nabi. Bisa yusbigh al-wudu dan bisa pula atau boleh la yusbigh al-wudu. Nah, sekarang apa makna la yusbigh al-wudu? Makna tidak menyempurnakan di sini bukan maknanya kurang dari kadar yang wajib, tidak. Tapi makna lam yusbigh artinya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ai khaffafahu. Ai khaffafahu. Ya, artinya wudu yang ringan. Wudu yang ringan seperti apa? Nah, kembali kepada bab yang sebelumnya. Antum ingat bab sebelumnya, bab 5 apa judulnya? Babu at-takhfif fil wudu. Bab meringankan wudu. Nah, bagaimana ringannya? Seperti yang disebutkan kemarin, ya, bisa jadi dengan bilangan yang kurang dari dua, misalnya satu kali dengan air yang sedikit, tapi semuanya dilakukan dengan kadar yang wajib paling tidaknya, ya. Nah, ini maksud daripada lam yusbigh al-wudu. Sama dengan bab sebelumnya, takhfif al-wudu. Adapun wudu yang kedua dikatakan fa asbagh al-wudu, maka beliau menyempurnakan wudu. Nah, menyempurnakan wudu. Wudu dengan sempurna, air ya secukupnya, dengan bilangan misalnya sampai ke 3 kali 3 kali, ya, atau seandainya 2 kali 2 kali, tapi juga sempurna. Nah, jadi itu juga salah satu sunnah Nabi, bahkan dianjurkan isbagul wudu sekalipun dalam kondisi dingin. Isbagul wudu fil makarih, dalam kondisi dingin, ya, tetap wudunya disempurnakan. Nah, ini punya keutamaan, ya. Jadi hadis ini merupakan dalil atau salah satu dari dalil-dalil tentang isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Nah, ini afdal daripada takhfif, tapi takhfif juga boleh, ya, juz. Baik, begitu ya. Kemudian di sini ada faedah yang lain terkait dengan hadis ini. Ya, beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antaranya di sini boleh seseorang wudu seperti yang Nabi sebutkan atau Nabi lakukan di sini, ya. Sudah dalam kondisi suci mau sholat wudu lagi, boleh. Enggak mesti harus batal dulu. Tadi misalnya antum sholat maghrib, sampai sekarang antum belum batal. Nanti mau sholat isya antum wudu lagi, boleh. Ya. Dan bahkan itu punya keutamaan juga. Ya. Begitu ya. Jadi wudu bukan hanya ketika sudah batal. Sekalipun belum batal, antum wudu lagi juga diperbolehkan. Bahkan kalau mau sholat, dan wudu tiap kali mau sholat punya keutamaan. Ya. Kemudian di sini tadi kita sebutkan bagi jamaah haji disunahkan sholat maghrib dan isya-nya di mana? Muzdalifah. Nabi keluar dari Arafah sudah masuk waktu maghrib. Seandainya mau sholat maghrib isya di Arafah boleh, karena sudah masuk waktu maghrib. Kalau sholat di Arafah berarti apa? Jama' takdim, ya kan? Karena di waktu maghrib. Tapi Nabi tidak. Nabi as-salatu amamak, sholat di sana, depanmu, di sana, di Muzdalifah. Berarti Nabi melakukan jama' apa? Takhir. Melakukan jama' takhir. Nah, jadi afdalnya bagi jemaah haji sholat maghrib dan isya di Muzdalifah jam'an wa qasran, jam'a takhir di waktu isya, jam'a takhir. Kemudian juga di sini ya dibolehkan naik kendaraan bagi yang haji, enggak harus jalan kaki. Bahkan Nabi di sini menaiki unta, ya. Dalam arti di sini boleh berjalan kaki, boleh berkendaraan. Kalau sekarang dengan kendaraan modern naik mobil ya boleh. Jalan kaki boleh juga. Ya. Kemudian faedah yang lain disebutkan di sini ya terkait dengan jamak ini. Tadi jelas jamak takhir. Kemudian kita perhatikan di sini dalam pelaksanaan jamaknya. Tsumma uqimatish shalah fa shalal maghrib, iqamah kemudian salat maghrib. Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzili. Kemudian masing-masing orang membawa untanya ya di tempat singgahnya, diistirahatkan di situ. Tsumma uqimat al-isya, kemudian diiqamahi untuk salat isya. Lalu beliau salat isya. Nah, faedah apa yang kita petik di sini? Kalau begitu ya termasuk yang diperbolehkan dalam bab jamak, artinya menyela antara dua sholat itu dengan suatu aktivitas ya, tapi tentunya gak jauh-jauh ya, gak mesti maghrib komat langsung isya, gak mesti ya. Boleh komat sholat maghrib kemudian sebentar saya mau mengambil sesuatu, ada yang kelupaan misalnya, sebentar saya ada perlu, lakukan keperluannya dulu baru kembali, baru iqamah kemudian sholat isya, boleh ya. Jadi tidak harus langsung antara maghrib dan isya ketika jama' dan qasar, ketika jama' antara dua sholat. Begitu juga antara zuhur dan asar, gak harus zuhur qomat langsung isya, langsung asar. Seandainya ada perlu ya boleh lakukan keperluan dulu baru kembali dan lakukan sholat berikutnya ya. Baik. Kemudian juga faedah yang lain bahwa di sini boleh dilakukan jamak bagi musafir yang nazil. Musafir yang nazil, yang nazil itu yang singgah. Memang ada perbedaan pendapat ulama apakah jamak hanya diperbolehkan bagi yang jadda bihi sair. Artinya yang dalam perjalanan, enggak singgah. Kalau yang singgah enggak boleh. Ada sebagian pendapat begitu. Jadi misalnya kita mau pergi ke Surabaya selama perjalanan itu yang boleh jamak. Tapi kalau sudah sampai di tempat singgah kita enggak boleh jamak. Nah, ini ada sebagian pendapat begitu. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat sekalipun kita sudah singgah ya kita boleh melakukan jamak. Ini wallahu alam mungkin juga bisa menjadi salah satu dalil bahwa beliau singgah di malam itu bermalam, ya kan? Walaupun tidak sampai berhari-hari, tapi cukup bermalam di situ, istirahat di situ, ya di tempat tersebut dari mungkin waktu isya sampai subuh sampai setelah subuh di situ, dan beliau melakukan jamak. Sehingga di sini diambil faedah dibolehkan jamak bagi musafir yang nazil, yang singgah di tempat singgahnya. Kemudian faedah yang lain, ketika melakukan salat jamak, Nabi alaihi salatu wasallam lam yusalli bainahuma. Apa artinya lam yusalli bainahuma? Yani lam yusalli salatan nafilah atau ratibah. Nabi tidak melakukan salat sunnah. Ya. Jadi maghrib dan isya tanpa diselingi dengan salat yang lain. Begitu pula kalau begitu zuhur dan asar jamak, jangan diselingi dengan sholat yang lain. Kalau ada keperluan aktivitas tertentu diperlukan, ya boleh ya, tapi tidak dilakukan sholat selain kedua sholat tersebut antara keduanya. Ya, lam yusalli bainahuma. Baik, ini beberapa faedah yang kita petik dari hadis ini. Allahumma sementara ini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.